Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam. Bang Biring toh tak kirain sopo. Ya udahlah, atur yang biasa Pak Slamet. Kopi pahit, enggak pakai lama. Oke, sip lah Bang Biring. Pokoknya Bang Biring itu duduk yang manis aja di situ. Mantap kalau gitu. Eh Pak Slamet, gorengan kita ini tinggal ini nih. Nah, Bang Biring terlambat. Gorenganku tadi tuh Bang Biring udah diborong semua sama Pak Bagong. Apa-apaan pula Pak Bagong ini? Gorengan pun diborongnya, mobilku pun dia borongnya, angkotku pun diborongnya. Banyaklah duitku. Ya bagus loh, banyak duitnya loh Bang Biring. Ih, besar kali nih tahu isimu ini Pak Slamet. Kayak Grand Belanda ku nampak ini. Belanda. Apa enggak rugi gini Pak Slamet? Kau jual murah kayak gini? Ya enggak lah Bang Biring. Ya untung-untung dikit ya enggak apa-apa loh Bang Biring. Oh mantap juga lah kalau gitu. Kayaknya enak ini Pak Slamet ya. Cobalah dulu. Iya. Mantap kali buatan mamanya si Toli ini. Bang Biring? Apa ini Pak Slamet? Mana kau begitu tadi? Ini dia. Bang Biring, apalagi Pak Slamet, Mamat Tole? Oh, Bang Biring ini bukan masalah Bang Biring, Mamat Tolenya Bang Biring. Jadi? Tapi Bang Biring ini makan, minum, kok pakai tangan kiri pula Bang Biring ini? Emangnya kenapa pula Pak Slamet? Masalah buat lo? Udah gaul, udah gaul. Angkut gaul? Bukan masalah gitu Bang Biring. Jadi gimana? Kita ini kan umat Islam. Iya. Umatnya Nabi Muhammad. Tahu aku. Nah, bukannya itu Rasulullah itu udah ngelarang kita nih untuk jangan makan dan minum dengan tangan kiri loh, Bang Biring. Apa pula itu? Jangkung mana enggak ada Pak Slamet. Wah, ngeyel. Nih Bang Biring ya. Dengar ini. Tadi aku habis baca buku hadis. Di mana bukunya itu? Bentar ya. Mana bukuku tadi? Oh, ini dia. Nih. Bang Biring, dengerin. Maaf ya. Nah ini dia nih. Nih aku bacain ini ya. Hadisnya ini dari Abdullah bin Umar. Ini bahwasannya Rasulullah ini bersabda Bang Biring. Iya. Nih tak bacain ya. Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi, fa idza syariba falyasrob biyaminihi, fa inna syaiton yakulu bisimalihi wayasrobu bisimalihi. Gitu ya. Oh jadi artinya apa? Ngono gua ya sok tahu artinya. Nih tak bacain artinya ya. Jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaknya tuh dia makan dengan tangan kanannya. Nah jika dia minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya. Karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Nah, gitu. Dan juga yang tadi Bang Biring, apa? Sambil berdiri pula. Aduh. Apa pula masalahnya kalau masih sambil berdiri? Itu juga dilarang Bang Biring. Nih, Rasulullah juga bersabda nih, sama nih hadisnya riwayat Muslim juga. Iya. Nih. Janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Iya. Maka siapa yang kelupaan hendaknya tuh dia menumpahkan apa yang telah diminumnya itu. Ini apa-apaan ini? Ini aku disemburkan ke mukaku. Tapi tumpahkan. Ya jangan ke mukaku. Maaf lah Pak Slamet. Bang Biring ini namanya spontan. Spontan bercandanya ngawur-ngawur aja. Makanya Bang Biring, pokoknya nggak boleh tuh makan, minum pakai tangan kiri. Karena setan makan, minum pakai tangan kiri. Lah mau Bang Biring dibilang mirip setan? Ya enggak lah masa. Masa orang ganteng kayak aku ini bilang setan? Apa nanti kata orang? Ganteng dari mana? Jadi gitulah Bang Biring. Iya. Jangan diulangi lagi, makan jangan pakai tangan kiri, minum jangan pakai tangan kiri, jangan sambil berdiri. Betul kali Pak Slamet. Mulai dari sekarang aku gak mau makan pakai tangan cebok lagi. Bener tuh Bang Biring. Iya, nanti mirip setan pula aku. Emang jangan nengok kesini tapi setannya ya. Iya Pak Slamet lah. Nengok setan, ngomong setan, nengoknya kemari. Iya kan gue bilang mirip setan. Ya jangan kemari. Sikit ya. Sikit, ganteng gini. Pesan ini dihadirkan oleh Radio Adisalah 95,7 FM. Santun menyapa, ilmiah berbicara.